Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah ya ma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita fiqih at-ta'imah. Yang pertama dalam kajian malam ini tentang hukum tasmiyah, bacaan bismillah, bahwa itu dari yang menyembelih, dari orang yang melakukan penyembelihan, bukan dari yang lain. Maka dia yang mengucapkan bismillah, yang menyembelih. Dan itu disepakati semua mazhab yang empat. Dalilnya dari ayat 121 Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Artinya yang menyembelih tidak menyebut nama Allah padanya, jangan kamu makan. Maka itu syarat. Syarat boleh dimakan kalau yang menyembelih baca bismillah. Dalam hadis Anas, dhahan nabi bikabshen amlahain faraitu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadih. Rasul menyembelih kurban dengan dua domba. Aku melihat bila letakkan telapak kakinya di samping bagian tubuh kambing ini, lalu beliau baca bismillah, Allahu Akbar, lalu beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Maka jelas yang baca bismillah Rasulullah SAW, karena beliau yang menyembelih. Begitu pula dalam berburu yang Rasul katakan, idza arsalta kalbak wa dzakarta smallah alaih. Jika kamu lepas anjingmu, kamu sebut nama Allah padanya. Artinya pendalilannya, bacaan bismillah harus dari orang yang melepas anjing buruannya. Bismillah. Lalu anjing itu diperintah mengejar buruannya. Yang ketiga, secara logik, bahwa itu perbuatan dia yang menyembelih. Maka harus dia yang baca bismillah. Dengan demikian, kalau seseorang makan, dia yang mengucapkan bismillah, tapi yang makan orang lain atau baliknya, orang lain baca bismillah, dia yang makan, ya nggak boleh. Itu tidak menghalalkan bagi dia untuk makan. Maka demikian pula ini. Ala kulli hal, masalah bacaan tasmiyah itu dari yang menyembelih, bukan dari yang lain. Biasanya kita sering mendapati kalau terutama saat Idul Adha, begitu salah satu mau menyembelih, nah ini yang menyaksikan penyembelihan banyak orang, mereka pada ngucap semua bismillah, Allahu Akbar. Enggak ada gunanya buat apa? Enggak ada manfaatnya, karena yang disyaratkan baca bismillah yang menyembelih. Begitu. Wal ilmu indallah. Tapi perkara kedua, niat yang dimaukan dengan bacaan bismillah, ya bismillah untuk menyembelih binatang ini, itu yang dia niatkan, itu yang dia inginkan dengan bismillahnya untuk menyembelih binatang sesembelihannya. Demikian disebutkan oleh Hanafiyah, Hanabilah. Ya, mereka katakan karena tasmiyah, bacaan bismillah ini berkaitan dengan yang disembelih binatang ini, maka harus diniatkan untuk itu. Artinya, jangan orang mengucapkan bismillah tapi bukan niat untuk binatang yang dia sembelih. Misalnya saja, apalah misalnya dia mengangkat celananya atau sarungnya supaya enggak kena darah sambil dia ngucap bismillah. Tapi bukan niat untuk menyembelih kan, bacaan bismillah itu. Nah, itu yang dimaksud. Bismillah harus niat dan tempatnya di hati. Memang dia ngucap bismillah ini untuk menyembelih binatang ini. Perkara ketiga, bacaan bismillah dengan alat, artinya dengan misalnya dengan perekam MP3 atau yang semisalnya pakai handphone. Tentu yang demikian tidak mencukupi. Dan ada fatwa dari Lajnah Da'imah. Karena penyembelihan ini ibadah. Kulina sholati wa nusuki. Penyembelihan itu ibadah kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ini. Nah, yang namanya ibadah harus keluar dari mukallaf, orang yang dibebani syariat. Selain juga tadi kan disyaratkan niat, berarti juga orang yang punya niat. Sementara alat ini kan gak bisa, gak ada niatnya. Mungkin dia suara MP3 atau mungkin suara dari YouTube atau kaset, recorder dan semisalnya. Dengan demikian tidak boleh. Harus yang baca bismillah itu dia yang menyembelih, bukan audio rekaman atau semisalnya. Perkara yang keempat, ketika penyembelihan itu menggunakan alat di zaman maju dan teknologi seperti sekarang, tentu banyak orang bergantung kepada alat sudah, apalagi yang disembelih mungkin ratusan, mungkin ribuan. Sehingga orang menciptakan apa namanya engine atau mesin alat pemotong gitu. Yang pertama, boleh memakan sesembelihan yang disembelih dengan alat, dengan mesin. dengan catatan alat itu dipastikan tajam, layaknya pisau yang kita gunakan menyembelih. Tajam memotong bagian yang harus terpotong pada binatang itu. Plus harus ada tasmiyah. Harus ada bacaan bismillah. Dengan demikian, orang yang mengoperasikan, apa namanya, operator apa, mengoperasikan mesin ini, berarti harus orang muslim. Sehingga ketika dia tekan, dia pencet tombol mesin itu, dia baca bismillah, bismillah, lalu dia pencet tombolnya dan alat itu mulai memotong. Muslim tentunya, atau boleh itu ahli kita, dia Yahudi atau Nasrani, karena saudara mereka hal demikian yang difatwakan oleh bin Baz ingin, dan juga fatwa dari Lajnah Da'imah. Idealnya yang lalu ketika Rasul sebutkan anharadam irallahu alaihi fakulu, selama itu mengalirkan darah disebut nama Allah padanya, karena dan ini mengalirkan darah kan gitu. Mesin ini kan mengalirkan darah sama seperti sembelian manusia. Yang kedua, dikiaskan, artinya walaupun adanya kasus itu belakang, artinya kan mungkin jangankan di zaman Rasulullah 100 atau 200 tahun yang lalu belum ada mungkin teknologi canggih seperti sekarang. Pemotongan dengan mesin, dengan teknologi yang mirip-mirip dengan itu ada. Dan itu fukaha jadikan sebagai bahan kias. Dikiaskan ke situ. Apa itu? Saya sebutkan, kalau di zaman dulu, orang yang memburu burung misalnya, misalnya itu ada burung merpati liar di alam, kamu lempar pakai panah misalnya, karena merpati itu banyak, karena dia koloni memang, ada ratusan merpati, panah, anak panah kamu seolah-olah mengenai 3 ekor, 5 ekor misalnya. Kan perbuatan kamu cuma sekali, kamu bidik dengan panahmu, lalu kamu katakan, bismillah, kamu lepas. Anak panah itu ternyata kena 3 ekor. Ya fukaha katakan halal ketiganya. Maka itu mirip-mirip dengan kasus dengan karena sekali pencet tombol mungkin 100 ayam misalnya sudah terpotong sekaligus. Maka itu boleh. Perkara yang berapa itu? Mungkin 5 atau 6, anak lupa. Sengatan listrik pada binatang sebelum disembelih. Dia disengat dengan gangan tertentu listrik. Semula itu hal fuqaha sebut boleh jika binatang itu disengat dengan sengatan listrik, tapi harus setelah itu disembelih. Artinya ada masih kehidupan, ada nyawa pada binatang ini. Satu itu catatannya. Jadi dia masih hidup. Ingat itu mungkin sekedar membuat dia pingsan atau misalnya. Ketika disembelih, dia menyembelih binatang yang masih hidup. Yang kedua, harus dipastikan bahwa binatang ini dari resiko sengatan listrik yang ditekan padanya. Ya, kita nggak tahu, mungkin yang lebih tahu ahli sesembelihan di rumah sembelihan atau istilahnya jagal atau pemerintah yang lebih tahu dalam hal ini. Mungkin ada penelitian, ada riset. Apun, Ustaz. Apun. Ya. Tadi poin kedua itu enggak kedengaran, putus-putus, Ustaz. Bisa ulang, Ustaz, yang kedua. Kedua yang mana? Ya, ini tadi. Yang harus dipastikan itu. Yang pertama binatang itu. Yang kedua. Harus dipastikan. Dua, harus dipastikan daging dan binatang ini dikejut dengan listrik aman dari matot, misalnya kalau dimakan nanti ada dampaknya yang makan karena dagingnya bisa mengandung ini, mengandung itu, bahaya. Harus dipastikan amannya. Di dalam hal ini pemerintah lebih hukuman lebih tahu dan lebih mengerti bahwa aman walaupun dikejut dengan listrik tetap pingnya fresh, bersih dan aman untuk dikonsumsi, maka untuk dimakan. Sebatas yang anak pribadi tahu dari penjelasan itu sekedar membuat pingsan. Jadi ketika dikejut dengan biasanya daerah kepalanya, otaknya itu, gitu, lalu binatang ini pingsan. Ya, binatang pingsan ya masih hidup tentunya. Sehingga disembelih menurut mereka lebih apa ya, lebih tenang karena dia tidak merasakan sakitnya pisau atau yang ini. Menurut mereka demikian, sebatas yang mereka lakukan. Lakukan itu boleh. Demikian disebutkan oleh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, fatwa dalil lajnah Berdalilannya ayat. Allah sebutkan di Al-Ma'idah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitah. Al-ayah. Ketika Allah katakan diharamkan atas kalian bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, daging babi, ma'uhil ghairillahi bih, yang disembah untuk selain Allah, wal munkhaniqah, yang tercat tali di lehernya, wal mauqudzah, begitu pula al-mutaraddiyah, yang jatuh dari atas, wanatiha, yang anduk oleh teman, wa ma'akala sabuk, yang disang oleh binatang buas. Setelah rincian itu katakan illa ma'kayum, kecuali yang sempat kalian sembelih, maka itu halal. Artinya dia sempat sekarat karena kesakitan, terjerat di lehernya dengan tali misalnya, begitu kamu ke kandang misalnya, kamu lihat binatang ini masih hidup, maka kamu segera sembelih. Dan itu hal, kalau dia tanpa kamu sembelih, haram, dia mati terjerat oleh tali, bukan kamu sembelih. Nah, dengan itu mereka fahami, para ulama, bahwa kejutan listrik itu mirip-mirip kasus ini, terutama pada yang Allah sebutkan dalam ayat, al-munkhaniqah wal-mauqudah, yaitu yang tercekik oleh tali, begitu pula yang dipukul, mauqudah ini dipukul dengan benda tumpul. Misalnya orangnya mungkin sedang marah atau apa, walhasil ini kambing misalnya dipukul dengan kayu di kepalanya hingga pingsan, jatuh, dia gak mati, masih hidup. Nah, kan Allah kecualikan yang masih sempat kalian sembelih, maka halal. Jadi ketika dipukul tadi, jatuh kambing ini dan masih hidup, maka cepat-cepat dia sembelih, maka halal dagingnya. Begitu pula tadi yang terjerat, tercekik dengan tali, masih hidup, kamu sembelih, halal dagingnya. Begitu pula dalam hadis Adayah Ibn Rifa'ah dari kakeknya Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu an, Rasul katakan ma anharadam, yang mengalirkan darah untuk kirasmullah, disebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Pendalilannya, oh, ini mengalirkan darah dengan sesembelihan, gitu. Dia masih hidup setelah kena kejutan listrik atau tadi setelah dipukul, setelah terpukul atau setelah tercekik lehernya, itu pendalilan mereka. Yang ketiga, bahwa kejutan listrik atau diistilahkan tadwih itu membuat binatang itu pening, kepala dia pening karena dikejut dengan sengatan listrik, dia pening gitu kepalanya. Intinya itu bukan pembunuhan, dia masih hidup, gak mati. Dia gak sadar aja untuk sementara waktu. Sehingga yang hilang cuman kesadaran binatang ini. Dengan itu, selama bisa disembelih setelah itu, masih sempat disembelih, maka halal dan boleh untuk dimakan. Terkait dengan sesembelihan pula, yaitu mencabut bulu-bulu yang ada pada binatang ini dengan air panas. Seringnya ini ayam, ma'ruf. Setelah mereka sembelih, dipastikan sudah mati, sudah enggak ada gerakan, baru dimasukkan air panas, tentunya tidak sampai mendidih 100 derajat, mungkin kisaran 60 atau 70 derajat gitu panasnya, karena dengan itu lebih mudah bulu-bulu ayam itu untuk dicabut atau dibersihkan dari body ayamnya. Hal itu boleh, tapi tadi setelah disembelih dan dipastikan sudah mati, sudah tidak bernyawa. Demikian fatwa dari Lajnah Da'imah. Itu pula yang dijelaskan bin Baz rahimahullah. Kenapa mereka bolehkan? Karena enggak ada penyiksaan. Tidak ada penyiksaan, binatang sudah mati. Jadi kan sudah enggak ngerasakan apa-apa mati. Yang dilarang itu kalau ada makna penyiksaan. Dia masih hidup, dia masih kejang-kejang misalnya. Kamu masukkan ke air panas, dia tersiksa dia. Nah, sementara ini kan dipastikan mati sudah. Setelah disembelih, mati, sudah enggak ada gerakan, enggak ada ini. Ya, baru kemudian dimasukkan air panas. Intinya ya jangan terburu-buru, terutama para penjual ayam atau penyembelih ayam. Jangan buru-buru, tenang, pastikan ayammu sudah mati, sudah enggak nafas lagi, enggak ada gerakan, baru bisa kamu masukkan ke dalam air panas untuk mengupas, lepas bulu-bulu yang ada padanya. Mungkin malam ini kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Naam. Baik, Ustaz, jazakallah khair, banyak faedah kita dapat hari. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita sambung pada pertemuan akan datang. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.